kabe datang ayo datang kok gatel ayo telur kang se ayo se sewot betul mulutnya be duit teng be nyanyi rumah babe be ole teng be babe udah gajian tuh be teng be Tone.